lanjutkan tentang nawasibul mudhari. Itu amil-amil yang menasabkan mudhari. Madhabnya musannif ada 10, dan madhabnya syarih semua itu kembali kepada 4 perkara. 10 yang disebutkan oleh musannif, 6 diantaranya kembali kepada an, sehingga apabila diteliti yang menasabkan mudhari hanya 4, yaitu an, lan, dan idan, dan kai. Adapun an, ini sudah lewat bahwasanya dia adalah umul bab, dia adalah induk dari bab nawasib, karena dia memiliki keistimewaan bisa menasabkan secara dohir maupun secara muqaddar. Dan telah lalu bahwasanya dia bisa menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dilebur menjadi masdar. Artinya kedudukannya bisa diganti masdar. Keberadaan fi'il mudhari' itu bisa digantikan dengan masdar dan artinya sama. Dan artinya sama itu makna dia itu menjadi huruf masdar, karena fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya itu bersama dengan dia bisa melebur diri menjadi masdar. Dan maknanya sama. Demikian juga lan. Lan ini artinya huruf untuk meniadakan dan menjadikan waktu mudhari' menjadi mustaqbal. Di mana waktu mudhari' sebelum kemasukan lan ini artinya bisa hal, bisa mustaqbal. Tapi kalau sudah kemasukan lan, maka artinya jelas mustaqbal. Saya tidak akan pergi, berarti tidak akan pergi itu maksudnya adalah di masa yang akan datang. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala al-harfu al-thalithu, huruf yang ketiga sekarang dari yang bisa menasabkan fi'il mudhari', idzan. Jadi bagi pemula hendaknya diketahui kalau ada kalimat atau kata hamzah kemudian zal kemudian nun, ini kalau masuk pada fi'il mudhari' dibaca idzan, karena kata hamzah, zal, dan nun ini bisa dibaca udhunun artinya telinga, azina mengizinkan, idznun artinya izin. Tapi kalau idzan ini adalah nawasib mudhari', artinya jika demikian atau kalau begitu. Ini artinya idzan. Idzan artinya itu jika demikian atau kalau begitu. Maka seorang yang membaca harus dipikir apakah ini cocok diartikan telinga? Enggak mungkin cocok. Apakah ini cocok dibaca idzan? Dibaca izin artinya izin. Enggak mungkin cocok. Jadi kalau mau bisa baca hendaknya diresapi, dipikirkan ini dibaca idzan atau dibaca adzina atau dibaca idzan, dilihat mana yang cocok. Wahya harfu jawabin wa jazain, idzan ini adalah huruf untuk menjawab. Maksudnya menjawab ucapan seseorang. Misal ada seseorang mengatakan sesuatu kemudian kamu jawab dengan huruf ini kalimatnya menjadi betul. Harfu jawab karena dia untuk menjawab omongan orang lain, untuk menjawab ucapan sebelumnya, untuk menimpali ucapan sebelumnya. Itu harfu jawab artinya untuk menimpali ucapan sebelumnya. Wajaza dan dia adalah harf jaza, yaitu akibat atau musabab atau balasan. Karena apa-apa yang setelah idzan itu nanti menjadi balasan atau akibat atau musabab dari kata yang sebelumnya. Makanya dikatakan sebagai harfu jawab jaza, dia itu sebagai huruf balasan. Nanti dengan contoh insya Allah akan ketahuan. Wa nasab, dan dia juga huruf nasab, maksudnya menasabkan fi'il fi'il mudhari. Nahwu idzan tanjaha jawaban liman qala laka sa'ajtahidu fi durusi. Seperti contohnya perkataan idzan tanjaha, jika demikian kamu akan berhasil, yaitu sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepada kamu, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku, kemudian kamu katakan, kamu timbali idzan tanjahu, kalau begitu kamu akan berhasil. Kalau begitu kamu akan berhasil, kalau kamu bersungguh-sungguh berarti kamu akan berhasil insyaallah gitu. Karena itu ini dikatakan sebagai harf jawab, karena kamu menjawab omongan kawanmu. Kawanmu bilang, saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian kamu jawab, idzan tanjaha, kalau begitu kamu akan sukses. Demikian itu juga harf jaza, balasan. Karena sukses itu adalah balasannya orang yang bersungguh-sungguh. Makanya gak bisa kalau setelah idzan ini perkara yang lain, suatu yang bukan jawaban dan juga bukan balasan. Misalnya kalau ada bilang, saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian kamu bilang idzan masjid itu akan roboh, gak bisa. Ini bukan jawaban dan juga bukan akibat. Maka omongan seperti itu gak bisa. Itu namanya omongan yang rusak. Atau idzan Muhammadun qaimun. Kalau ada bilang, orang bilang, saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian kamu bilang idzan yakumu atau yakuma Muhammadun, ini enggak bisa, karena itu bukan jawaban. Makanya kamu ngelantur ngomong lain. Dan juga bukan jaza, bukan balasan dari bersungguh-sungguh. Apa hubungannya sungguh-sungguh sama Muhammad berdiri? Enggak ada hubungannya. Makanya harus ada hubungannya antara sebelum idzan dengan setelah idzan, itu harus ada hubungannya, masih nyambung. Kalau enggak, namanya ucapan ngelantur. Mafhum? Kenapa idzan disebut sebagai harfu jawab, harfu jaza? Karena dia untuk menjawab omongan sebelumnya, dan dia juga untuk memberikan balasan atau akibat atau musabab dari perkataan sebelumnya. Maka di sini syahidnya adalah idzan tanjaha. Tanjaha di sini fi'il mudhari' mansub karena kemasukan idzan. Maka di sini enggak bisa kamu baca idznun atau udzunun atau adzina, ini enggak cocok. Maka harus dibaca idzan. Dan perlu diketahui bahwasanya idzan ini menasabkan fi'il mudhari' memiliki beberapa syarat. Nanti syaratnya insyaallah kalau sudah pada pelajaran yang lebih tinggi. Yang jelas, bagi pemula cukup tahu dulu bahwasannya idzan itu termasuk yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Tentu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Karena nanti juga ada idzan itu yang gak beramal ketika syaratnya gak terpenuhi. Apa syarat-syaratnya? Sabar. Nanti insya Allah pada pelajaran berikutnya. Tapi sekarang bagi pemula, cukup mengetahui bahwasanya idzan kalau masuk pada fi'il mudhari itu dia menjadikan fi'il mudhari tersebut nasab. Dan perlu diketahui juga bahwasanya idzan ini bisa ditulis pakai nun dan bisa ditulis pakai alif kemudian ditanwin. Idzan bisa pakai idzan, pakai nun, bisa pakai alif dan tanwin idzan. Seperti fatan itu. Jadi penulisannya bisa dua itu, walaupun sebagian ulama juga berselisih kapan ditulis pakai nun, kapan ditulis pakai alif. Ini ruwet. Nanti kalau sudah insyaallah kalau sudah mahir, kalau sudah tinggi, bisa dibicarakan kapan idzan itu ditulis pakai alif dan kapan idzan itu ditulis pakai nun. Yang jelas kalau di dalam Al-Qur'an seringnya ditulis pakai alif. Cuma bedanya dengan idza ja'a nasrullah itu beda. Kalau ini ditanwin jelas idzan bunyi nun, jelas bunyi nun. Kalau itu idza enggak ada nunnya. Itu. Jadi idzan itu dalam Al-Quran ditulis dengan alif dan tanwin, idhan. Wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Itu tadi dua faedah sebagai catatan tentang masalah idhan. Faidhan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Idhan adalah huruf jawab dan jazak dan nasob. Wa tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi'idhan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirihi. Tanjaha ini adalah makmulnya idhan. Idhan ini sebagai amil, dia beramal. Dan harus diketahui bahwasanya fi'il mudhari' di sini jabatannya adalah mansub karena dia kemasukan idhan. Ini cuma sekedar jabatan amil gitu saja, enggak ada makna seperti maf'ul atau seperti hal, enggak ada, karena fi'il memang enggak butuh kepada itu, enggak butuh kepada jabatan. Cuma karena fi'il mudhor itu ikut-ikutan pada isim, dia di i'rob. Wa illa semua fi'il sebenarnya enggak butuh pada i'rob, karena penggunaannya cuma satu dimanapun dia berada. Qala wa summiyat harfa jawabin, dinamakan idhan itu sebagai huruf jawab. Li'annaha taqa'u jawaban likalamin sabiqin 'alaiha, karena idhan itu jatuh sebagai jawaban, dia terletak sebagai jawaban bagi ucapan sebelumnya yang mendahului atas dia. Sabiqin, yang mendahului 'alaiha, atas idhan tersebut. Kalau ucapan setelahnya itu bukan jawaban, enggak boleh pakai idhan. Idhan itu harus bisa untuk jawab. Ya tadi seperti contoh tadi, kalau bahas perkara lain namanya ngelantur. Wa jaza, dan juga dia dinamakan sebagai huruf jaza. Li'anna ma ba'daha jaza'un lima qoblaha, karena apa-apa yang setelah idhan itu adalah balasan, akibat atau musabab dari apa-apa yang sebelum idhan. Di sini yang setelah idhan adalah sukses, dan sebelum idhan adalah bersungguh-sungguh. Karena sukses itu adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana man jadda wajad. Itu. Maka apa-apa yang setelah idzan itu adalah balasan atau musabab atau akibat atau hasil dari apa-apa yang sebelum idzan. Di sini sukses adalah hasil karena dia jatuh setelah idzan. Dia adalah hasil dari apa-apa yang jatuh sebelum idzan, yaitu ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikannya hasil yang manis. Wa nasab, dan dia juga dikatakan sebagai huruf nasab, li'anna tansibul mudhari'ah, karena sesungguhnya dia itu menasabkan fi'il mudhari'. Itu huruf yang ketiga. Ahum. Qala al-harfur rabi', huruf yang keempat sekarang, kai. Supaya, artinya kai, supaya. Wa ya harfu masdarin, dia adalah huruf masdar. Karena bisa melebur setelahnya menjadi masdar. Wa nasab, dan juga huruf nasab. Wa yushtaradu li nasbil mudhari'i biha an tataqaddamaha lamut ta'lili lafdhon, dan disyaratkan untuk nasabnya fi'il mudhari' dengan kai tersebut harus didahului oleh lam, lam ta'lil, lam yang artinya untuk illa, untuk alasan, yaitu artinya supaya. Lam ta'lil, yaitu yang artinya alasan atau supaya atau agar itu. Baik itu secara lafaz nampak nahwu jitu likai ata'allama, saya datang tujuannya untuk supaya. Sebenarnya ini sudah cukup dengan salah satunya saja. Jadi jangan diartikan satu-satu, li diartikan sendiri, kai diartikan sendiri, jangan. Ini sudah jadi satu, likai, supaya atau untuk. Alasannya saya datang itu adalah likai ata'allama, saya untuk belajar. Maka di sini lamnya lam ta'lil untuk alasan. Alasan kamu datang ke sini apa? Belajar. Kalau ke sini enggak belajar enggak boleh. Gitu. Karena itu juga kita semua datang ke sini adalah untuk belajar insyaallah. Datang ke kampung baru ini untuk belajar. Kalau enggak mau belajar enggak boleh di sini. Nah, wujitu likai ata'allama. Saya datang untuk tujuannya adalah supaya saya belajar. Au takdiran, atau harus didahului oleh lam tapi enggak kelihatan, atau ditakdirkan saja. Nah, wujitu kai ata'allama. Saya datang tujuannya untuk saya belajar. Lah kalau memang seperti ini bisa lafaz bisa takdir, terus untuk apa disyaratkan? Kok enggak ada juga ditakdirkan? Jadi sebenarnya enggak perlu dikatakan harus ada lamnya. Kok enggak ada juga ditakdirkan? Saya juga dari tadi bingung. Kenapa disyaratkan? Disyaratkan harus pakai lam katanya. Nah, sekarang enggak pakai lam juga ditakdirkan, kalau gitu ya enggak usah disyaratkan. Enggak ada lamnya pun ya ditakdirkan saja gitu loh. Ini tadi belum tak cari. Apa-apa yang melanggar syarat ini saya belum dapat. Saya sudah lupa, lama enggak belajar ini. Nanti besok insya Allah tak cari yang melanggar syarat ini. Karena yang namanya syarat kan harus dibuat untuk ada pelanggarannya berarti. Saya belum mendapatkan pelanggaran terhadap syarat ini. Yang jelas, kai ini kalau masuk pada fi'il mudhari, dia itu menasobkan fi'il mudhari. Bahkan saya sampai ingin mengatakan bahwasannya yang menasobkan itu lamnya, karena nanti juga ada yang enggak pakai kai, lamnya itu menasobkan. Cuma itu karena kita masih belum tahu saja. Yang jelas kai ini kalau masuk pada fi'il mudhari dia itu menasobkan dengan ditakdirkan. Kalau ada lamnya yaitu lam kai, lam ta'lil, lam yang artinya itu supaya, bukan huruf jer ya. Lam di sini bukan huruf jer. Maka jangan iskal lo ini. Kok ada huruf jer masuk pada huruf? Katanya huruf jer itu masuk pada isim. Bukan. Ini bukan huruf jer. Lam di sini bukan huruf jer. Lam yang huruf jer itu artinya untuk, milik. Hadzal kitabu li Zaidin. Kitab ini adalah miliknya Zaid. Tapi kalau ini bukan artinya bukan milik, tapi supaya. Ini lam yang masuk pada fi'il. Lam ini masuk pada fi'il. Lam ta'lil ini masuk pada fi'il. Bisa dihilangkan kai-nya bisa. Bisa dihilangkan lam-nya bisa. Jitu li ata'al lama bisa. Jitu kai ata'al lama bisa. Artinya supaya. Semuanya artinya supaya. Saya datang supaya bisa, supaya saya bisa belajar. Gitu. Falamu lamut ta'lil, maka lam ini adalah lam ta'lil. Ta'lil artinya untuk mengilahkan, untuk mengalasankan. Ilah itu artinya alasan. Oh, ta'lil di sini jangan diartikan sakit. Ilah di sini artinya bukan sakit. Ilah itu artinya alasan. Nanti diartikan sakit, keliru. Falamu lamut ta'lil, maka lam di sini adalah lam untuk menjadikan alasan. Maksudnya apa? Alasannya datang itu untuk belajar, gitu loh. Wa kai dan kai adalah harfu masdarin wa nasab. Kai adalah huruf masdar dan huruf nasab. Karena setelahnya bisa dijadikan masdar. Contohnya tadi, jitu li kai ata'allama bisa dilebur jadi masdar. Jitu li ta'allum. Saya datang untuk pembelajaran. Sama. Jitu kai ata'allama. Jitu li ata'allama. Jitu li ta'allum. Li ta'allumi sama. Makanya dia bisa menjadi melebur setelahnya menjadi masdar. Wa ata'allama fi'ilun mudhari'un mansubun bi kai. Dan ata'allam adalah fi'il mudhari' mansub dengan kai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Wa kai fil mithali tsani harfu masdarin wa nasbin ala takdiri lamit ta'lil. Dan kai pada dua, pada misal yang kedua yaitu jitu kai ata'allama, ini adalah huruf masdar dan juga nasab dengan diniatkan ada lamnya, ada lam ta'lilnya. Jadi jitu kai ata'allama itu diniati jitu li kai ata'allama gitu. Wa ata'allama fi'ilun mudhari'un mansubun, dan ata'allama adalah fi'il mudhari' yang mansub biha dengan kai tadi. Ha, kembali ke kai, bukan kepada lam ta'lil. Wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah dhahirah pada akhirannya. Wattaqdiru likai ata'allama, dan takdirannya, perkiraannya adalah likai ata'allama, ada linya. Wa mithaluhuma minat tanzil, dan contoh keduanya dari Al-Qur'an, at-tanzil artinya dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah tanzil, penurunan, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ma'atakum, supaya, agar supaya, makanya orang Indonesia juga kadang agar itu masih dicampur dengan supaya, agar supaya. Kalau ada orang ngomong agar supaya itu jangan diingkari, masih bisa memang dicampur itu agar dengan supaya itu bisa untuk penguat. Jadi di sini juga sebenarnya li maknanya juga sudah sama dengan kai, kai juga maknanya juga sama dengan li, tapi kenapa dikumpulkan? Itu untuk lebih supaya lebih kuat lagi, agar supaya. Likai la ta'sau, kalian itu wajib beriman dengan takdir supaya kalian tidak merasa sedih. Alama fatakum, atas apa-apa yang luput dari kalian. Ini adalah nasihat yang sangat bagus dari Al-Qur'an agar seseorang menebalkan lagi imannya dengan takdir. Supaya nanti kalau ada keinginan-keinginannya yang luput itu tidak sedih. Dan dalam kehidupan ini betapa banyak keinginan-keinginan seseorang yang dia itu luput, enggak didapati, enggak dicapai. Maka harus beriman dengan takdir. Semua yang baik yang sudah kita dapati, yang itu luput, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini tidak semua yang diinginkan seseorang bisa dia capai, bisa dia miliki. Terkadang seseorang harus menguburkan keinginannya dan menguburnya hidup-hidup sebelum keinginan tersebut menguburnya. Kadang seorang pengen mobil, seorang pengen rumah yang mewah, dan gak mesti itu tercapai, gak mesti itu tercapai. Karena itu sebelum berkeinginan, sebatas hanya untuk ingin saja, seorang hamba hendaknya berunding dan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah inginnya itu sudah benar, inginnya itu sudah betul, supaya nanti dia enggak sedih, supaya dia enggak sedih. Karena setiap orang yang menginginkan sesuatu siap-siap untuk dihancurkan oleh dua kekuatan. Kekuatan yang menjadikannya membumbung tinggi dalam keinginannya, dan kalau enggak dapat, kekuatan yang akan menjatuhkannya ke dalam tebing keterputusasaan dan memenuhi matanya dengan debu-debu kepedihan. Ini adalah nasihat yang bagus dari Al-Qur'an agar seorang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qouli ta'ala, wa qouluhu, bukan wa qoulihi, wa qouluhu ta'ala kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka kai di sini harus ditakdirkan pakai lam. Kai di sini harus ditakdirkan pakai lam supaya matanya ha kembali kepada ibunya Musa alaihi salat wassalam, supaya matanya menjadi sejuk, menjadi senang matanya. Kai taqarra 'ainuha, taqarra aslinya tatakorro, tatakorro, taknya satunya dibuang. Kai tatakorro ainuha, supaya matanya menjadi sejuk, menjadi senang. Orang Arab kalau bilang senang itu dengan kurrotu ain, cindera mata. Kai tatakorro ainuha, maka kai di sini supaya, artinya supaya. Di situ ada lam yang tersembunyi. Di situ ada lam yang tersembunyi. Wasumiyat harfa masdarin, dan dinamakan sebagai huruf masdar. Kai ini adalah huruf masdar. Li'annaha tasbiqu ma ba'daha bi masdarin takdiruhu fil mithalainil awwalain jitu lit'allum wa fi tsalithi li'adami asakum. Ditawil dengan masdar yang takdir diperkirakan pada dua contoh yang pertama, yaitu jitu li'ata'allama, likai ata'allama, dan jitu kai ata'allama. Takdirnya jitu li'ta'allum, saya datang untuk belajar. Sama, saya datang agar saya bisa belajar, fi'il. Saya datang untuk belajar, masdar. Sama. Wabithalik, dan pada contoh yang ketiga, yaitu likai la'ta'saw li adami asakum, karena adami ini adalah dari la, likai la, la ini ditakdirkan dengan adam, karena nggak mungkin lila asakum gitu, lila asakum nggak bisa, nggak mungkin, karena li, li adami, li ini huruf jer, sementara huruf jer nggak mungkin masuk ke la, maka la nya juga harus dilebur, dikasih isim yang sama yaitu adamun. Tidak. Untuk hilangnya, untuk ketidakadaannya asakum. Asa itu masdar dari taksau, yaitu artinya sedih. Ai husnikum. Gitu, paham? Jadi likai la taksau ditakdirkan dengan li adami asakum. Kum ini dapat dari domir wawu jamaah, taksau kalian. Maka pakai kum. Ini. Kenapa kalau di sini ada Adam, kenapa ada Asa, kenapa ada Kum, sudah saya jelaskan semua. Li Adami, Adami ini adalah leburan dari La, Likai La, La, Adami. Karena gak mungkin Lila. Harus dikasih kata yang lain, dicarikan kata lain yang bisa mendudukinya, yaitu Adam. Untuk meniadakan Asakum, kesedihan kalian. Kum, ini adalah takwilan dari taksau wawul jamaah tadi. Jadi sama, likai la taksau li adami asakum, ini sama. Jadi kalian beriman, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir, likai la taksau li adami asakum, supaya kalian enggak sedih kalau ada apa-apa yang luput dari keinginan-keinginan, dan supaya kalian juga jangan bangga kalau sudah meraih dan mendapati keinginan tersebut, karena semua itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah kalau seandainya luput. Wa fir rabi, dan juga pada yang keempat, kaita qurra'inuha liqurrati ainiha, untuk penyejukan atau untuk cindera matanya. Loh, sama. Kaita qurra'inuha liqurrati ainiha, sama. Kami kembalikan kamu wahai Musa kepada ibumu supaya ibumu senang lagi. Likurrotainya, supaya untuk cindera matanya. Sama. Sama atau enggak? Sama. Maka disebut sebagai huruf masdar karena bisa melebur fi'il mudhari' setelahnya menjadi masdar. Selesai kita dari empat nawasib yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Tersisa enam lagi yang menasabkan dengan bantuan atau perantaraan. Enam yang lain menasabkannya pakai perantaraan. Karena itu madhabnya Basriyin, nawasib itu cuma empat. Karena yang enam sisanya itu mereka enggak nasabkan dengan dirinya sendiri, tapi menasabkan pakai an. Kemudian dari enam tadi, yang satu itu adalah idmarnya itu bisa wajib, bisa jaiz. Selainnya, setelahnya yang lima wajib disembunyikan annya, enggak boleh dinampakkan. Itu sebagaimana akan datang. Qala mawadi'u idmari an, tempat-tempat di idmar disembunyikannya an. Taqaddama ma'ana anna an. Taqaddama ma'ana anna an. Gitu bacanya. Telah terdahulu bersama kita bahwasannya an al-masdariyah, an yang masdariyah, an yang bisa melebur masdar menjadi masdar. Karena ada an tafsiriyah, ada ta'an mukhaffafah minas tsaqilah, ada. Jadi ini dikhususkan an yang masdariyah, yaitu an yang menasabkan fi'il mudhari', namanya an masdariyah. Mengeluarkan dari an mukhaffafah minas tsaqilah, an tafsiriyah juga ada. Hiya umul bab, bahwasanya an Masdariyahnya adalah induk dari bab nawasib. Li'anna tansibul mudhari'a dhahiratan kama taqaddama. Karena dia bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan kelihatan, nampak, wa mudmaratan dan juga dengan tersembunyi. Maksudnya enggak kelihatan, an-nya enggak kelihatan, tapi pengaruhnya masih ada, masih terlihat. Wa dzalika 'ala qismain. Idmar menyembunyikan an ini dibagi menjadi dua, jaizun wa wajibun. Ada yang wajib, ada yang boleh disembunyikan, berarti juga boleh dinampakkan. Yang namanya boleh disembunyikan berarti boleh dinampakkan. Wa wajibun, dan ada yang wajib disembunyikan berarti enggak boleh dinampakkan. An-nya enggak boleh disebut. Harus cuma diniatkan saja. Wa ma'na kauniha mudmaratan annaha makhfiyatun ghairu malfudin biha fil kalam. Makna an itu mudmaro, disembunyikan, maksudnya dia itu makhfiyah, tersembunyi, tertutupi, ghairu malfudin biha fil kalam, tidak terlafadzkan. Dia itu tidak terlafadzkan di dalam kalam. Wa ma'na kaunil idmari jaizan, makna keberadaan menyembunyikannya itu boleh. Annahu yajuzu idharuha fil kalam, berarti yang namanya kalau cuma boleh disembunyikan berarti juga boleh dinampakkan. Wong cuma boleh, boleh itu kan pilihan, boleh sembunyi, boleh nampak. Wa ma'na kaunil idmari wajiban, dan makna dari menyembunyikan itu wajib. Annahu la yajuzu idharuha, berarti dia enggak boleh dinampakkan. Fil kalam kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Fa'amal idmaru al-jaizu fayakunu ba'da lamit ta'lil. Ini yang keenam. Lamut ta'lil ini adalah yang keenam ya dari ucapannya musonif. Fannawasibu asyaratun wahya'an walan wa'idhan wa'kai walamukai. Maka ini yang keenam. Yang kelima. An, lan, idan, kai, lam ta'lil sama lam kai itu sama. Berarti ini kita masuk pada huruf yang kelima. Tapi syarih mensyarahnya dengan gaya seperti ini. Jadi yang empat kan sudah. Adapun sisanya yang enam. Itu pakai an. Nasobnya itu pakai an. Bukan dengan dirinya sendiri. Yang pertama dari enam sisanya tadi, berarti ini yang keberapa? Berarti nomor yang kelima, nawasib yang kelima berarti ini. Paham? 10, 4 sudah kita ambil. Tinggal 6. Yang pertama dari 6 tadi berarti nomor 5 gitu loh. Biar enggak bingung mami ibarat saya. Fa'amal idmarul jaizu fayakunu ba'da lamit ta'lil. Maka adapun menyembunyikan an yang boleh ini adalah setelah lam ta'lil. Berarti lam ta'lil ini adalah huruf kelima dari ucapannya musonif. Maka lam ta'lil ini menasabkan fi'il mudhari' pakai an. Boleh dinampakkan, boleh disembunyikan. Wahya ladhi abbalan hal musonifu biqaulihi lamukai. Dan inilah yang disebut oleh musonif dengan ucapan beliau lam kai. Lam ta'lil, lam kai sama. Karena artinya sama, untuk supaya agar. Wa mithaluha qauluka dzakartu li anjaha. Ucapannya seperti ucapanmu, saya murojaah, saya mengingat-ingat, saya mudzakarah li anjaha. Tujuannya supaya semoga saya bisa berhasil. Maka li anjaha ini boleh dinampakkan annya, boleh disembunyikan annya, seperti di sini dzakartu li anjaha, ini annya disembunyikan. Dan boleh dinampakkan juga dzakartu li anjaha, boleh. Maka lam di sini menasabkan fi'il mudhari, tapi dia menasabkannya pakai bantuan an. Tidak, bukan lamnya itu yang menasabkan, tapi annya. Baik annya yang nampak atau yang tersembunyi. Wa qauluhu ta'ala liyaghfir laka Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama. Tujuannya Kami memberikanmu wahai Muhammad sebuah kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat jelas. Tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Maka ini li'an yaghfiro juga boleh, liyaghfiro juga boleh. Maka lam di sini adalah lam ta'lil atau yang disebut oleh musannif lam kai. Maka fi'il mudhari yang jatuh setelahnya dinasab. Nasabnya dengan apa? Bukan dengan li, tapi dengan an. Kalau ada nampakannya ya dengan an itu, kalau annya enggak nampak ya ditakdirkan gitu loh. Falamu lamut ta'lil, maka lam di sini lam ta'lil wa kullun, dan masing-masing dari min anjaha wa yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari' mansub tapi enggak dengan li, tapi dengan an, mudmaratan yang disembunyikan, jawazan secara boleh, alias boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil menyembunyikannya, li an yaghfira, jangan an li yaghfira, jangan setelah, sebelum li. Nyembunyikan an-nya itu setelah li, jangan sebelum li. Wa alamatun nasbi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah ala akhirih. Wa dalilu ala anna idmaru an jaizun, dan dalil bahwasanya sembunyinya an di sini itu cuma sekedar boleh. Annahu yajuzu idharu, dia itu boleh dinampakkan. Yang namanya boleh dinampakkan berarti enggak boleh disembunyikan. Kalau enggak boleh dinampakkan berarti wajib, gitu loh. Bada hadhihi lam, boleh dinampakkan setelah lam ini, kaqulika dzakartu li an anjaha, sama tadi disembunyikan, sekarang boleh dinampakkan. Wa qouli ta'ala wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan saya diperintahkan agar supaya saya menjadi orang yang pertama kali masuk Islam. An di sini dinampakkan, disembunyikan juga boleh. Wa umirtu li akuna, kalau seandainya enggak ayat ya, tapi kalau ayat enggak boleh. Itu fakulun min anjaha wa kuna filun mudhari'un mansubun bi an adh-dhahira wa sumiyat hadhihi lamu bila mi kait lam, dinamakan dengan lam kai li anna syarakat kai fi dalalati ala ta'lil, karena dia serikat, karena dia sama dengan kai dalam penunjukannya terhadap ta'lil, yaitu alasan. Ini yang kelima dari nawasibul mudhari'. Jadi yang empat menasabkan dengan dirinya sendiri, yang enam sisanya menasabkan pakai bantuan an. Yang pertama kali dari enam tadi, dan itu adalah yang nomor lima dari ucapannya musannif, adalah lam kai alias lam ta'lil. Ini menasabkan pakai bantuan an secara tersembunyi, hukumnya secara boleh, bukan wajib. Sisanya yang lima lagi nanti hukumnya wajib, enggak boleh annya dinampakkan. Semoga penjelasan ini bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk PR kedepannya, tadi surat Tabarok itu satu halaman, dicari rafa berapa, nasab berapa, jar berapa, jazm berapa. Juz Tabarok, Tabarok itu satu halaman toh. Cari rofaknya, nasobnya, jernya, dan jazmnya. Yang mu'rob saja ya, yang mabni gak usah. Bukan yang mahali, yang nampak rofak, nasob, jer, jazm. Yang mu'rob saja. Jangan alladhi, tabarokalladhi, alladhi, kemudian dikatakan rofak, jangan. Karena itu mabni. Saya suruh cari yang nampak saja biar gampang. PR yang kemarin bisa distorkan.